Untuk melupakan kau tidak berdaya. Ku coba untuk melepaskan kau tidak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin aku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikmu. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Sera, juga di sebelah kanan Sera Mania, goyang lagi. Yang di sebelah kiri, tidak berdaya. Ku coba untuk melepaskan kau tidak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan.